Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعًا إن شاء الله تعالى kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari Risalah Manzumah Al-Ha'iyah karya Imamul Hafidz Abi Bakar Ibni Abi Daud rahimahullahu taala dengan syarah Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masih kita menjelaskan tentang al-iman bil qadar, beriman terhadap al-qadar. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasannya al-iman bil qadar memiliki 4 tingkatan, arba'atu maratib. Ya. Al-iman bil qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama apa? Tingkatan yang pertama apa? Abu Jabir. Al-ilmu. Yang kedua al-kitabah. Yang ketiga al-masyiah. Yang keempat al-khalq. Baik. Ini tingkatan al-qadar. Nah, yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu, yakni bahwasanya segala sesuatu yang terjadi maka itu semua adalah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua al-kitabah, tulisan. Yakni maknanya bahwasanya segala sesuatu yang terjadi semuanya telah ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara, segala sesuatu yang ada ya, dan yang terjadi itu semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang disebut dengan Al-Lauhul Mahfuz. Kitab catatan takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-masyiah. Kehendak. Yakni segala perkara ataupun segala sesuatu yang ada dan yang terjadi adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruk semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Nah, ini maratibul qadar. Dan yang telah kita baca penjelasannya baru dua ya. Dan pada pertemuan yang sebelumnya, pada pertemuan terakhir, kita telah membacakan penjelasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala tentang satu permasalahan yang di dalamnya terdapat sedikit muskilah. Nah, kata beliau di sini, waqad yas'alu sa'il fayaqul, dan terkadang mungkin ada seorang yang bertanya, alaisallahu ya'murul malakal muwakkal bil ajinnati an yaktuba rizqa wal ajal wasyaqawah wal sa'adah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalam janin meniupkan ruh kepada janin yang ada di dalam rahim seorang wanita, adiyak tuba rizqo, untuk dituliskan padanya empat perkara, yaitu rizkinya, kemudian ajalnya, demikian pula nasibnya, apakah dia termasuk orang-orang yang celaka ataukah termasuk orang-orang yang beruntung. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yauman. Sesungguhnya salah seorang kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam kandungan ibunya selama 40 hari. Ya. 40 yauman nutfah, selama 40 hari berupa nutfah. Ya. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dari nutfah, dari sperma menjadi segumpal darah. Mithla dzalik, selama itu pula 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Mithla dzalik, selama itu pula, yakni 40 hari. Tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat ketika usia janin telah mencapai usia 4 bulan. Diutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan ataupun meniupkan 4 kalimat. Bikat bi rizqi, yaitu dengan menuliskan rizkinya, wa ajalih dan umurnya, wa amalih dan amalnya, wa syaqiyyun au sa'idun, demikian pula nasibnya, apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah orang yang beruntung. Nah, maka dilihat secara zahir bahwasannya hadis ini sedikit bertentangan dengan hadis yang sebelumnya kita baca, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kataballahu maqadiral khalaiqa qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah wa 'arsyuhu 'alal ma. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, telah menetapkan ketetapan kepada makhluk-makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Jadi telah ditulis catatan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk seluruh makhluknya, untuk terhadap segala perkara yang akan terjadi itu 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Nah, sementara hadis ini yang kita bacakan tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwasanya manusia itu ditetapkan, ya, tentang takdirnya ketika dia masih berada di dalam rahim, ketika usia janin 4 bulan. Maka kata Syekh di sini, al-jawab hadhil kitabatu tafsilun lil kitabatis sabiqah. Maka kitabah yang ini, penulisan yang disebutkan di dalam hadis ini, ini adalah kitabah at-tafsil, penulisan yang sifatnya rinci. Nah, jadi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi itu adalah takdir yang sifatnya umum. Adapun ini adalah takdir yang sifatnya rinci. Nah, karena al-kitabah penulisan, di sana ada al-kitabah penulisan ataupun takdir yang sifatnya am, tahunan. Adapun ini kitabah, kitabatul umur, penulisan umur. Wahia ma'khudhatun minal kitabatis sabiqah. Dan ini tentunya diambil dari kitabah yang sebelumnya, dari catatan takdir Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Sehingga tidak bertentangan. Alladzi fil lauhil mahfuz. Yang mana telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, jadi tidak bukan kitab mustaqillah, bukan suatu penulisan tersendiri, bukan. Tapi semuanya tidak keluar dari apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Wa ja'a aidan fi lailatul qadar, dan datang pula di dalam malam Lailatul Qadar, annallaha yuqaddiru ma yajri fis-sadati min hayatin aw mautin aw jadbin aw khisbin. Pada malam Lailatul Qadar, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mentakdirkan segala perkara yang akan terjadi pada tahun itu, berupa kehidupan ataupun kematian, demikian pula musim kering ataupun musim subur, auruhsil as'ar awwalail as'ar, demikian pula ya ditentukan pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, berupa murahnya harga-harga, demikian pula kenaikan harga. Jadi turun dan naiknya harga ya barang itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, innallaha huwal mus'ir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-mus'ir, yaitu yang menentukan harga-harga. Nah, jadi ketika terjadi ya, harga-harga barang naik misalnya, harga sembako naik, ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, awil huruf, demikian pula peperangan, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu, hadza kulluhu fi lailatul qadar, maka ini semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Maka pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir yang akan terjadi selama setahun. Dimulai dari malam tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut, sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Walidzalika sumiyat bilailatul qadar, oleh karena itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Li'annahu yuqaddar fiha ma yajri fis sanah, karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir yang akan terjadi pada tahun tersebut. Nah, maka dinamakan Lailatul Qadar, malam di mana malam tersebut ditetapkan takdir yang akan terjadi pada satu tahun. Nah, demikian pula disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala ya merinci seluruh urusan ataupun seluruh perkara yang seluruh perkara yang penuh dengan hikmah. Dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Baik. Fal jawabu 'an dzalika kama sabab, maka jawaban yang demikian sebagaimana yang telah kita lewati, annal kitabah fi lailatul qadar ma'khuzatun minal kitabatil 'ammah fil lauhil mahfuz, bahwasannya al-kitabah, catatan pada malam Lailatul Qadar, itu diambil dari catatan umum yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, jadi tidak terpisah. Fala tunafiya wala ta'arudha bainal adillah, sehingga tidak ada saling menafikan, demikian pula tidak ada saling pertentangan antara dalil-dalil yang ada. Nah, semuanya saling berkaitan. Wa yadullu ala hataini darajatain, dan dalil yang menunjukkan atas dua perkara ini, yaitu dua tingkatan takdir, al-ilmu wal kitabah, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada suatu musibah yang terjadi di bumi, demikian pula yang terjadi pada diri-diri kalian, illa fi kitab, kecuali telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitab, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan ataupun menjadikan kejadian tersebut. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh musibah yang terjadi yang ada di muka bumi, demikian pula musibah yang terjadi pada diri-diri seseorang, kecuali semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Nabra'aha ya'ni nujiduha wa nakhluquha. Makna nabra'aha maknanya adalah kami menjadikannya dan kami menciptakannya. Fadalla 'ala anna kulla ma yajri minal masa'ib annahu maktubun minal lawhil mahfuz. Maka ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi berupa musibah-musibah, sesungguhnya semua itu telah ditulis di dalam lauhul mahfuz. Taib. Kemudian martabatul tsalitsah, tingkatan yang ketiga, yaitu martabatul masyiati wal iradah. Tingkatan masyiah, kehendak wal iradah. Masyiah, iradah ini muradif ya, maknanya hampir sama. Masyiah, kehendak, iradah, demikian pula keinginan. Nah. Yani kullu syai'in yaqa'u fahuwa bi masyiatillahi wa iradatihi. Semua sesuatu, segala sesuatu yang terjadi, maka itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu fi mulkihi subhanahu wa taala ma la yasha'uhu wa la yuridu. Sehingga tidak ada segala sesuatu yang ada di kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya dan tidak menginginkannya. Jadi semuanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari masyiatillah. Tidak ada. Ini wajib kita yakini. Segala sesuatu baik itu yang baik ataupun yang jelek, itu semua adalah bi masyiatillah. Ya kan? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Dan yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah taala, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala fa'al, yaitu maha mengerjakan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala maha melakukan segala sesuatu. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka terjadi. Wa qaulihi ta'ala, demikian pula firman Allah taala, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah taala, wa ma tasya'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, rabbul alamin, rabb semesta alam. Nah. Demikian pula firman Allah taala, walau syaa Allahu baqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendaki, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maqtatalu, maka mereka tidak akan saling berperang. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, fa kullu syai'in yahdutsu qad syaa'ahu Allahu wa aradahu wa aujadah. Maka segala sesuatu yang terjadi itu semua merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya, dan sesuatu yang memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dama 'alimahu wa katabahu fil lauhil mahfuz. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan menuliskannya di dalam lauhul mahfuz. Maka ini martabah yang kedua, ya, yaitu masyiah wal iradah. Nah, dan di sana ada pembagian iradah. Ya. Ada iradah yang disebut dengan iradatus syar'i, iradatul kauniyah. Iradah yang sifatnya kauniyah. Segala sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin tidak terjadi. Ini namanya iradah kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ini namanya iradah kauniyah. Tidak bisa kita merubahnya. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam. Ini juga kita tidak bisa merubahnya. Ya. Ini namanya iradah kauniyah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, misalnya seorang menjadi kafir atau seorang menjadi mukmin. Ini iradah kauniyah. Nah, dari sisi zatnya. Kemudian di sana ada istilah iradah syar'iyah. Iradah yang sifatnya syar'i. Nah, maka iradah syar'iyah terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Nah, dan di sana ada perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya. Kalau iradah kauniyah itu ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iradah kauniyah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah. Seperti Allah Subhanahu wa taala misalnya menciptakan iblis. Ini iradah. Iradah kauniyah. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai iblis? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai iblis. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan segala musibah yang ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan an-nar neraka. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang kafir. Ini iradah dari satu sisi adalah iradah kauniyah. Adapun iradah syar'iyah, iradah yang sifatnya syar'iyah, maka semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iradah syar'iyah. Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki untuk seorang menjadi mukmin. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai amalan soleh. Maka ini semua iradah syar'iyah. Ya, insyaallah nanti mungkin kita akan bahas secara khusus tentang pembagian ini. Baik, kemudian yang berikutnya al-martabatu rabi'ah, tingkatan yang keempat adalah al-khalqu wal ijad. Tingkatan yang keempat dari tingkatan al-qadar adalah al-khalqu, penciptaan, ya, wal ijad. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, ya, 'ala kulli syai'in wakil. Adalah pencipta segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala adalah pemiliknya. Nah. Wa qala ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Nah. Ini ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang berpemahaman Qadariyah, yang mereka mengatakan bahwasannya ya, segala perbuatan hamba itu adalah kehendak hamba tersebut tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni. Nah, jadi ketika seorang hamba berbuat ketaatan misalnya, melakukan amalan ketaatan, itu murni keinginan hamba tersebut, tidak ada sedikit pun campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang hamba berbuat kemaksiatan, itu murni dari hamba tersebut, tidak ada sedikit pun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang kufur, pemahaman yang sesat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-qadariyatu majusu hadil ummah. Al-qadariyah merupakan majusinya umat ini. Karena mereka menetapkan adanya dua ilah. Ya, ada ilah an-nur, ilah cahaya, yaitu ilah yang menciptakan kebaikan-kebaikan, ada ilahul zulumat, ada ilah yang menciptakan kegelapan, ya, kejelekan-kejelekan. Sama mereka dengan orang-orang majusi. Nah, bahkan al-qadariyah mereka lebih parah dari al-majus. Nah, kenapa? Kalau al-majusi mereka hanya menetapkan dua ilah, maka al-qadariyah mereka menetapkan banyak ilah. Jadi masing-masing hamba itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan pemahaman yang sesat dan sangat berbahaya. Wa kama fi qawlihi ta'ala, demikian pula sebagaimana di dalam firman Allah ta'ala, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadikannya. Ay yakhluquha wa wujidaha, fadalat hadhil ayatu ala martabatil kitabah. Maka ayat ini menunjukkan tentang tingkatan al-kitabah. Wa martabatil khalqi wal ijad, demikian pula tingkatan penciptaan dan penjadian. Wa martabatil masyiati wal iradah, dan tingkatan masyiah wal iradah. Fahadhi arba'u maratiba labudda minal imani biha. Maka empat tingkatan ini wajib untuk seorang mengimaninya. Maka ketika seorang mengimani takdir, harus terpenuhi empat perkara ini, empat martabah ini. Ya, yang pertama al-ilmu, wal kitabah, wal masyiah, wal khalq. Ya, ilmu, al-kitabah, penulisan, wal masyiah, kehendak, wal khalq, dan penciptaan. Maka ini penting untuk kita mengingatnya. Ya, maratibul qadar. Hadhihi maratibul qada'i wal qadar. Maka ini merupakan tingkatan al-qada' wal qadar. Man jahada wahidatan minha lam yakun mu'minan bil qada'i wal qadar. Barang siapa yang menolak salah satunya saja, maka tidaklah dia beriman terhadap al-qada' wal qadar. Satu saja tidak terpenuhi. Ya. Misalnya dia tidak beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui ketika seorang hamba tidak berbuat sesuatu, itu Allah Subhanahu wa taala tidak tahu. Nah, makanya seperti ini dia telah mengingkari takdir. Nah. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang keempat, al-mukhalifuna fil qada wal qadar. Orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang menyelisihi al-qada wal qadar. Nah, beliau di sini menjelaskan satu persatu tentang ya, orang-orang ataupun kelompok yang mereka menyelisihi al-qada wal qadar. Nah, khalafa fil qada wal qadar ta'ifatani mutanakidotan. Ada dua kelompok yang mereka saling bertentangan, yang sama-sama menyelisihi al-qada wal-qadar. Yang pertama adalah al-qadariyah, dan yang kedua adalah al-jabriyah. Ini dua kelompok, yang satunya ekstrim kanan, yang satunya ekstrim kiri. Nah, dua-duanya berpemahaman ekstrim. Yang pertama adalah Al-Qadariyah. Alladzina yanfuna al-qadar. Yang mereka menafikan ataupun menolak al-qadar. Summu bil qadariyah. Mereka dinamakan dengan al-qadariyah. Wa awwalu man qala dzalika Amr bin Ubaid. Dan yang pertama kali yang memunculkan keyakinan ini adalah Amr bin Ubaid. Wa Wasil ibnu Atha. Demikian pula Wasil bin Atha. Dua-duanya Basriyin. Dua-duanya dari Basrah. Ya, karena memang Al-Qadariyah ini pertama kali muncul di Basrah. Ini awal-awalnya adalah muncul di Basrah. Disebutkan di sebagian kitab ya bahwasanya pemikiran Al-Qadariyah ini yang pertama kali memunculkannya adalah seorang yang bernama Sansawi. Ya. Sansawi. Seorang yang berasal dari Basrah. Dikenal pula dengan nama Susan. Ya, seorang bernama Susan. Nah, kemudian dari pemikiran Susan ini atau Sansawi, pemikiran dia diikuti oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Nah, Ma'bad al-Juhani ini kemudian yang mempopulerkan pemahaman Al-Qadariyah. Ya, yang mempopulerkan pemikiran Qadariyah. Yang ini muncul di mana pada waktu itu masih banyak para sahabat yang masih hidup. Ya. Masih ada Anas bin Malik, masih ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum dan yang lainnya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim di dalam hadis Umar bin Khattab yang panjang, ya itu di mukaddimah hadisnya disebutkan, ya bahwasannya yang pertama kali memunculkan pemikiran Al-Qadariyah di Basrah adalah Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani. Nah, dia adalah seorang yang dikenal berilmu, ya bukan seorang yang jahil. Beda dengan yang tadi, yang Sansawi. Dia adalah seorang bakol, ya tukang sayur. Nah, kalau Ma'bad al-Juhani, Ma'bad bin Abdullah al-Juhani adalah seorang yang berilmu, dikenal dengan ilmu. Nah, maka sebagian para tabi'in seperti Yahya bin Ya'mur, demikian pula Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, mereka berdua ya ketika melihat di Basrah ini mulai muncul pemikiran yang enggak benar, pemikiran Qadariyah, mereka pun datang ke Madinah. Ya. Mereka datang ke Madinah untuk menemui para sahabat. Ya. Kemudian Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari mereka pun pergi ya untuk menunaikan ibadah haji atau umroh dengan niat untuk bertemu para sahabat. Nah, dengan niat untuk bertemu para sahabat. Nah, dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana dahulu para salaf ketika mereka menghadapi muskilah ataupun fitnah yang ada di daerahnya, mereka datang kepada para ulama. Maka ini sunnah para salaf. Demikian pula di zaman kita sekarang. Ya, apabila ya terjadi fitnah, maka kita merujuk kepada para ulama. Nah, alhamdulillah para asatidzah kita, ya, mereka senantiasa merujuk kepada para ulama. Mereka datang kepada para ulama untuk mendapatkan bimbingan bagaimana cara kita untuk ya menyikapi fitnah-fitnah yang terjadi. Maka di sini Yahya bin Ya'mur, demikian pula Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, mereka datang, ya, datang ke Mekah, ya, datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, agak lupa. Kemudian kebetulan mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar. Nah, bertemu dengan Abdullah bin Umar. Kemudian mereka pun berdua mendatangi Abdullah bin Umar. Satunya di kanan, satunya di kiri. Mereka merapat ya mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, untuk melaporkan apa yang terjadi di Basrah, fitnah yang muncul pada waktu itu. Kemudian salah seorang dari mereka, Yahya bin Ya'mur, mereka mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, qad dhahara qibalana nasun yaqra'un al-Qur'an wa yafkharun al-ilma." Wahai Abu Abdurrahman, ya, kunyahnya Abdullah bin Umar, sungguh telah muncul di tengah-tengah kami di Basrah orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, demikian pula berbangga dengan ilmu. Ini orang-orang yang mereka menisbatkan diri kepada ilmu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, la qadar, tidak ada takdir. Wa innal amra unufun, dan sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu adalah unuf. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Nah, maka Abdullah bin Umar pun mengingkari. Ya. Kata beliau, kata Abdullah bin Umar, "Idza laqitahum, apabila engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anna Abdullah bin Umar bari'um minhum wa hum bara'u minni." Bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dari saya. Fawallahi, kata Abdullah bin Umar, fawalladhi nafsi Abdullah bin Umar biyadih, demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya, beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, law anna li ahadihim, seandainya salah seorang mereka ada di sisi mereka mithla Uhudin zahaban, emas sebesar gunung Uhud, fa'anfaqahu, dan mereka meninfakannya, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infaknya sampai dia beriman dengan al-qadar. Maka Abdullah bin Umar berlepas diri, ya, berlepas diri. Tentunya mereka adalah seorang yang berpemikiran kufur, sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berlepas diri. Nah, maka ini sejarah awal munculnya firqah Al-Qadariyah. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.